إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa duduk di masjid ini. Semoga majelis ini menjadi suatu amal kebaikan bagi kita semuanya, menjadi timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah istiqamah iman seseorang sehingga qalbunya istiqamah, dan tidaklah qalbunya istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa terkaitnya hal-hal tersebut dalam bab keistiqamahan kita di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kita yang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis itu bahwa iman ini tidak akan bisa istiqamah sehingga kalbu kita istiqamah. Dan kalbu kita pun tidak akan bisa istiqamah sehingga lisan kita istiqamah. Jadi kalau begitu, keistiqamahan lisan kita menjadi salah satu sebab inti untuk istiqomahnya qalbu kemudian iman. Karena itu lisan ini harus benar-benar kita kuasai, kita atur, kita terus muraqabah, kontrol, agar lisan kita senantiasa dalam bimbingan agama kita. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kita tentang hal tersebut, yakni pentingnya kita menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak diridhai Allah azza wajalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan, hadis yang ma'ruf yang insyaallah antum menghafal hadis tersebut, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka bimilaki dhalika kullih. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, maukah ku beritahu yang menjadi inti semua itu, amalan-amalan yang sebelumnya kamu tanyakan. Kemudian Nabi katakan, kuffa alaika hadha, sambil beliau memegang lisannya. Fa akhadha bilisanih, beliau memegang lidahnya, lalu kemudian mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan olehmu lidah ini, lisan ini. Maka sahabat Mu'ad radhiyallahu an kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dinilai dengan sebab apa yang diucapkan oleh kita, dicatat sebagai dosa, mu'akhad, dicatat sebagai sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, thakilat ka ummuk, wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim finnar, tidakkah manusia tersungkur di neraka, di atas wajah mereka, di atas hidung mereka, kecuali dengan sebab hasa'id al-sinatihim, buah daripada lidah mereka, omongan, ucapan yang disebabkan yakni kata-kata yang tentu maksudnya tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau begitu, ternyata banyak orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lisan, dengan sebab ucapan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang cukup mengerikan. Ya. Di mana beliau mengatakan, wa innal 'abd la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sungguh seorang hamba berucap dengan suatu kalimat yang ia tidak pikirkan, tidak dia sangka dalam pikirannya, ternyata ya, dengan sebab itu dia jatuh dalam api neraka sejauh jarak 70 tahun. Nasallallahu salama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ahibati fillah. Hadith-hadith itu menunjukkan kepada kita bagaimana akibat buruk dari suatu ucapan ketika tidak terbimbing oleh agama kita, oleh ajaran Nabi kita. Terkadang kata-kata itu tidak terpikir. La yulqi laha balan, mungkin terucap dengan ringan di lidahnya, tapi ternyata itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Dalam ayat Al-Quran juga ada isyarat-isyarat tentang hal ini. Ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadha halal wa hadha haram, litaftaru 'ala Allah al-kadhib. Jangan kalian ucapkan dengan lisan kalian, mensifati sesuatu, ini halal, ini haram, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. La yuflihun. Nah, Ini sebagai salah satu contoh, kadang orang mudah berucap bab hukum halal, haram, ya, mengatasnamakan agama, ternyata itu suatu kedustaan atas nama agama yang ternyata menjadi sebab kebinasaannya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim. Kalian kira tuduhan-tuduhan, ya, ucapan-ucapan semakna dengannya perkara yang hayyin, ringan, remeh. Wa huwa 'indallahi 'azhim, padahal perkara itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi urusan ucapan kita yang kita ucapkan harus betul-betul diperhatikan. Tidak bisa kita anggap remeh. Karenanya dalam karya-karya para ulama kita, mereka banyak menyebutkan macam-macam pelanggaran lisan, besar maupun kecil, yang diantaranya adalah misalnya al-kadzib, kedustaan. Kedustaan ini adalah merupakan kabirah min kabairid dzunub, merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar, yang ternyata bab ini saja kalau kita teliti di tengah masyarakat kita, apakah mereka jatuh padanya atau tidak, ternyata bab ini saja sudah banyak sekali yang jatuh padanya. Kedustaan, ya, ternyata hal yang akhirnya dianggap biasa di kalangan umumnya masyarakat. Padahal Nabi SAW dalam bab bercanda saja tidak mau dusta. Padahal itu sesuatu yang biasa dilakukan. Bagaimana dengan bab lain? Nabi tentu lebih berhati-hati dan lebih memperingatkan umat. Tapi ternyata di masyarakat, di tengah muslimin, kedustaan-kedustaan banyak terjadi. Ikhwani fi din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam hadis yang sangat banyak tentang dusta. Di antaranya hadis yang masyhur, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum bil kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al fujur." Dan hati-hati kalian dari dusta. Jauhi. Iyakum. Jauhi. Kedustaan. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa'inal fujura yahdi ilal nar. Dan sungguh kejahatan-kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaba. Dan masih saja orang itu dusta dan berusaha melakukannya sehingga tertulis di sisi Allah Azza wa Jal sebagai pendusta. Ya, ini dusta yang itu akhlak yang tercela. Walhamdulillah dari dulu sampai sekarang, ya, orang-orang dengan fitrahnya bisa menilai buruknya dusta, apalagi dengan syariat. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah yang mereka menjaga menjaga akhlak yang mulia di kalangan mereka di masa itu sudah menilai buruknya dusta. Mungkin kita ingat kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, ketika ditanya oleh Herakl tentang sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia pun enggak bisa dusta. Dalam arti enggak bisa di sini enggak mau. Walaupun dia pada posisi musuh Nabi kala itu. Tapi yang ngomong apa adanya, karena kedustaan itu akhlaknya budak-budak. Yang orang terpandang ya anti untuk melakukannya karena itu akhlak kerendahan. Itu saat masa jahiliyah. Ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, tentu seorang muslim harus betul-betul menjaga as-sidq, kejujuran dalam bertutur kata, kejujuran dalam berbuat. Kalau orang sudah sekali dua kali dusta, ini lama-lama bisa menjadi kebiasaan. Dan itu seperti yang Nabi sebutkan tadi, yakdzib wa yataharral kadzib akhirnya. Ya, satu dusta, dua, tiga, empat, dan seterusnya akhirnya menjadi hal yang ringan. Ya. Dan akhirnya juga ucapan-ucapan itu kadang dipermainkan, permainan kata-kata, permainan bahasa dan lain-lain, yang akhirnya ya masuk sedikit demi sedikit dalam kedustaan dan kebiasaan melakukan kedustaan. Nah, jadi kita harus didik diri kita untuk terus berkata jujur. Ketika kita mau masuk ke ranah dusta, mau bermain kata-kata, segera didik kita untuk jangan melakukannya. Ya, jauhi kedustaan. Jujur, walaupun kadang pahit dirasakan akibatnya, dalam arti akibat sesaat, ya. Namun ingat bahwa itu akhlak mulia dan akan menjadi sebab keberuntungan kita di kemudian hari. Nah, ini bab kedustaan yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dan kita didik diri kita untuk menjauhi al-kadzib, kedustaan dan teman-temannya. Sebab ada dusta, ada tadlis kalau bahasa Arab ya. Tadlis itu kata ulama kita, at-tadlis akhul kadzib. At-tadlis akhul kadzib. Tadlis itu ya kurang lebih yaitu memang akhul kadzib, mirip dengan dusta ya, saudaranya. Dikatakan dusta beneran mungkin juga tidak, tapi sesungguhnya ya tadi saudaranya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul seperti yang Nabi nasihatkan, wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidq, dan hendaknya seseorang itu jujur dan terus berusaha untuk jujur. Ternyata jujur itu ya perlu tahari, perlu pendidikan pada diri kita, perlu pendidikan pada anak-anak kita, anak didik kita, dan seterusnya. Ya, perlu usaha. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, kembali kepada bahaya lisan. Begitu banyak bahaya lisan yang harus kita jauhi. Ya. Dan masih banyak lagi di samping al-kadzib. Di sana ada namimah, di sana ada namimah adu domba, di sana ada ghibah, ya, mengumpat atau membicarakan kejelekan orang lain bukan pada tempatnya atau tidak ada alasan syar'i padanya. Di sana ada al-iftira, mengada-ada atas nama orang apalagi atas nama Allah. Di sana ada buhtan, kebohongan yang besar. Ya. Al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Masih banyak lagi. Hasa'id al-alsun, hasil daripada lisan yang itu dilarang oleh syariat. Ya. Nabi SAW mengatakan saat beliau kena musibah, ya, wafatnya siapa? Putra atau cucunya beliau. Beliau katakan apa? Ya. Innal ayn la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Nih, apa kata Nabi? Mata ini menangis, kalbu ini sedih, dan kami tidak berucap kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Nah, kata-kata ini perlu sekali kita ambil pelajaran darinya. La naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Nah, ini menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini mengatakan kata-kata yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang mengingatkan kita cukup keras, ya, mungkin kita ingat kisah dua orang bersaudara, di mana yang satu rajin ibadah, yang satu ya sering maksiat. Yang rajin ibadah menasihati orang yang atau saudara yang sering maksiat itu, lain kali nasihati lagi, lain kali nasihati lagi, sampai pada suatu saat ya si saudara yang dinasihati mengatakan, Abu Itha alayya raqiba, kamu ini apa memang diutus sebagai pengintai saya? Dia pun menjawab, Wallahi la yaghfirullahu lak, atau yang semakna dengan itu, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dari penampilan kisah ini secara zahir, mungkin kita menilai, wah ini yang suka maksiat kok ngomongnya gitu. Tapi di sisi lain, kenapa ini yang suka menasihati akhirnya juga ngomongnya seperti itu? Wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Nah, akhirnya ya, ternyata kata-kata itu justru membuat celaka dia. Secara penampilan luar kan dia bagus memperingatkan, ya. Tapi entah ada sesuatu yang kita tidak ketahui dan hanya Allah yang mengetahui. Ternyata dia mengatakan kata-kata itu yang itu justru pelanggarannya lebih besar lagi di sisi Allah Azza wa Jal. Karena ini apa? At-ta'alli 'ala Allah. Sumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni. Kalau ini kita pikir, wah ini begitu berani, ya. Masa dia berani bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, saudaranya sendiri. Nah, ini kan berat sekali. Mungkin saudara tadi melakukan maksiat. Nah, kalau kita timbang maksiat yang dilakukan saudara yang ditegur, kemudian maksiat saudara yang menegur, sumpah dengan nama Allah, mengatasnamakan Allah, bahwa Allah tidak mengampuni. Ya, sepertinya dia mau mendahului Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang mau diampuni, siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mengatur dia, tidak ada yang memaksa dia. Kenapa dia berani bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni? Nah, dari sini disebutkan dalam hadis itu bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani sumpah atas nama aku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalah. Justru aku ampuni dia dan aku gugurkan amalnya orang yang menegur itu. Subhanallah. Ya. Ya, kita meyakini Allah tidak akan menzalimi siapapun. Karena itu gambaran singkat dalam hadis itu, kita harus meyakini bahwa di sana ya ada sesuatu yang tentunya kita enggak tahu, Allah Maha tahu. Jangan dinilai ini orang yang menegur kok malah masuk neraka. Dia melakukan pelanggaran besar dengan perbuatan itu yang mungkin dianggap dorongannya kan dorongan ghirah terhadap agama. Iya, itu dorongannya mungkin, wallahu alam, persisnya yang jelas dia mengucapkan kata-kata sangat berbahaya. Ta'alli 'alallah, yang akhirnya kalau kita nilai, oh, ini lancang sekali terhadap Allah Azza wa Jal. Nah, orang yang tadinya beramal seperti itu berakhir dengan seperti ini. Wallahu alam isi kalbunya. Yang itu bermaksiat kemudian justru malah diampuni Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Maha tahu tentang hal-hal yang kita enggak tahu. Dan Allah Maha tahu tentang segala hal. Walhasil yang kita ingin petik dari kisah ini, ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Ia berucap dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia akhiratnya. Takallama bi kalimah aw baqat dunyahu wa akhiratah. Satu kalimat ya, menghancurkan dunia akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita betul-betul menjaga ucapan kita, omongan kita, dan kita mendidik diri kita untuk lebih bisa, ya, lebih bisa menguasai lisan kita, menahan diri. Karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Ya. Diam itu lebih cenderung kepada keselamatan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Dan insyaallah pada umumnya hal ini telah kita ketahui bersama, namun insyaallah dengan murojaah, dengan kita saling ingat mengingatkan, barangkali ya ini membuat kita semakin terbimbing. Mungkin ada yang lupa dari kita, ada yang lalai pada diri kita, kemudian akhirnya teringat. Ya, semoga ini semuanya ya bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.